Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 140. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sungguh telah turun kepada kalian fil kitab, di dalam Alkitab, an idza sami'tum, bahwasanya apabila kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufuri, diingkari ayat-ayat tersebut. Wa yustahza'u biha, dan diolok-olok ayat tersebut, dijadikan senda gurau, permainan, dihinakan. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama kalian bersama mereka. Janganlah kalian duduk bersama mereka, orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, hingga mereka mengadakan pembicaraan pada perihal yang lain. Innakum idam misluhum, kalau kalian lakukan demikian berarti kalian adalah sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam seluruhnya. Qala al-Imam al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Siddi rahimahullah, ai waqad bayyanallahu lakum fima anzala alaikum, yaitu sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian tentang apa yang Allah turunkan kepada kalian, hukmahu syar'i inda huduri majalisil kufri wal ma'asi, hukumnya Allah secara syariat, hukumnya Allah secara syar'i ketika hadir di majlis-majlis kekafiran dan majlis-majlis kemaksiatan. Ini berarti adalah termasuk ayat yang ada padanya bimbingan adab majlis, adab bermajlis. Sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan untuk kalian tentang apa yang Allah turunkan untuk kalian, hukumnya Allah, ketentuan syariat ketika menghadiri, mendatangi majlis, tempat berkumpul, tempat di situ berbicara, mengobrol dan sebagainya. Kalau majelisnya itu berupa majelis kekufuran atau kemaksiatan, yaitu an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha au wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok, ayustahanu biha, dihinakan. Ayat-ayat Allah itu dihinakan, direndahkan, tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Wadzalika annal wajib ala kulli mukallafin fi ayatillah al-imanu biha. Yaitu bahwasannya yang wajib bagi setiap mukallaf tentang ayat-ayat Allah adalah mengimaninya. Kewajibannya adalah mengimaninya. Sehingga kalau hadir di majelis di situ, majelis kekufuran terhadap ayat Allah, ini bertentangan dengan kewajiban kita selaku orang yang beriman. Wa ta'dhimuha wa ijlaluha wa tafkhimuha, mengagungkan ayat-ayat Allah, memuliakan dan menghormati ayat-ayat Allah. Wa hadza wal maqsuudu bi inzaliha, dan untuk itulah ayat-ayat Allah itu Allah turunkan untuk diimani, diagungkan, dimuliakan, bukan untuk dikufuri, bukan untuk diingkari, bukan untuk dihinakan, bukan untuk bahan olok-olokan, bukan untuk permainan. Al-imanu biha, mengimaninya. Wa ta'dhimuha, mengagungkannya. Wa ijlaluha, memuliakannya. Wa tafkhimuha, menghormatinya. Wa hadza wal maqsud bi inzaliha, inilah maksud diturunkannya ayat-ayat Allah. Wa huwa alladhi khalaqallahu al-khalqa li'ajlih, dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan tujuan karena itu, untuk terrealisasinya iman, mengimani ayat-ayat Allah, mengagungkan, memuliakan, menghormatinya dengan mengamalkannya. Fadiddul iman al-kufru biha, lawannya iman berarti mengkufurinya. Wadidu ta'dimiha al-istihza'u biha wa ihtikaruha, lawan mengagungkannya berarti mengolok-oloknya dan menghinakannya, meremehkannya. Wa yadkhulu fi dzalika mujadalatul kuffari wal munafikin li ibtali ayatillah wa nasri kufrihim. Masuk dalam hal tersebut, menghinakan, mengolok-olok adalah orang kafir dan orang munafik membantah untuk membatalkan ayat-ayat Allah, dan untuk mereka menguatkan kekufuran mereka, membantu kekufuran mereka. Wa kadzalikal mubtadi'un ala ihtilafi anwa'ihim, begitu juga ahlul bid'ah dengan berbagai bentuknya dan macam ragamnya mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau tamasuk bil kitabi wa sunnah, bil ayati wa ahadisi sahihah. Karena mereka orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan mereka menyelisih ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Maka berarti mereka ada nauk, satu macam dari macam-macam pengingkaran, tidak mau mengikuti sepenuhnya, tidak mau mengimani dengan iman yang benar terhadap ayat-ayat. Fa inna ihtijajahum ala batilihim yatadammanu al-istihanata bi ayatillah, karena alasan-alasan mereka untuk menguatkan kebatilan mereka, argumen-argumen mereka untuk menguatkan penyimpangan mereka, itu mengandung istihanah bi ayatillah, meremehkan dan merendahkan ayat-ayat Allah. Semisal ayat yang diremehkan oleh mereka, diselisihi oleh mereka, ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan agama ini. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah telah sempurnakan, artinya tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Harus diterima, dilaksanakan, diyakini yang sudah sempurna tersebut, yang sudah ada. Kalau ahlul bid'ah mereka menambah-nambahi, berarti mereka menyelisihi ayat ini. Tidak, mereka memegangi ayat ini, bahkan meremehkan dan menghinakan ayat ini. 6. Dan ayat-ayat yang lainnya, maka itu perhatikan, ini ucapan yang sangat bagus. Fa inna ihtijajahum ala batilihim yatadammanu al-istihanata bi ayatillah. Sesungguhnya argumen-argumen mereka, alasan-alasan mereka untuk menguatkan kebatilan mereka, itu mengandung penghinaan dan peremehan terhadap ayat-ayat Allah. Li'annaha la tadulu ila alal haq. Karena berarti ayat, karena ayat-ayat Allah itu tidaklah menunjukkan kecuali kepada al-haq. Justru mereka berhujjah kepada yang batil. Nah, menguatkan kebatilan mereka. Wala tastalzimu illa sidqa. Dan tidaklah memiliki konsekuensi ayat-ayat Al-Quran itu kecuali adalah kejujuran yang benar. Sementara mereka mendustakan, tidak mempercayai, sehingga mereka menambah-nambah, merubah-rubah syariatnya Allah. Bal wa kadzalika yadkhulu fihi huduru majlisil ma'asi wal fusuq. Bahkan begitu juga masuk dalam hal menghinakan ayat-ayat Allah, meremehkan ayat-ayat Allah, adalah menghadiri majlis-majlis kemaksiatan dan majlis-majlis kefasikan. Perhatikan, itu berarti mengandung unsur tidak mengagungkan dan memuliakan ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari majelis-majelis kemaksiatan, majelis-majelis kefasikan, majelis-majelis kebid'ahan, majelis-majelis kekafiran. Allah Ta'ala menyebutkan di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladina yahuduna fi ayatina farid anhum. Apabila kamu mendapati orang-orang yang memperolok-olokkan, memain-mainkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Bukan justru menghadiri. Allah Ta'ala memerintahkan fa'arid anhum, berpalingkan, berpalinglah dari mereka, orang-orang yang mereka mengolok-olok, mempermainkan, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan dan senda gurau permainan. Amin. Ayat Allah Ta'ala melarang adanya minum-minuman keras. Mereka justru minum-minuman keras. Kamu ikut di situ, berarti kamu tidak memuliakan ayat-ayat Allah. Melarang judi, kamu ikut di situ, berarti engkau memiliki unsur tidak memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah yang melarang perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, tinggalkan, jauhilah itu, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Perhatikan, ini adab majlis. Kalau awalnya misalnya majlis itu bagus, majlis ya biasa, majlis ngobrol, majlis lagi asik, bincang-bincang, terus tiba-tiba ada yang mulai menghinakan ayat Allah atau memperolok-olokkan ayat Allah, maka bagaimana sikap kita? Ikhwan jazakumullah, maka adalah kita mendapati demikian berarti kita mendapati kemungkaran. Idza ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Diingkari dengan tangan kita, kalau mampu, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Kalau dengan hati bukan berarti tetap di situ, harus pergi. Bentuk pengingkaran kita harus pergi. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Jangan kita tetap aja ada di situ. Karena kalau kita tetap ada di situ terkena ayat ini, innakum idzam misluhum, kalau begitu kalian, kamu sama dengan mereka. Kalau kita tetap di situ tanpa bentuk pengingkaran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun, dalam surah Al-An'am ayat 69. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun bagi orang-orang yang yattaqun, memelihara diri mereka sendiri terhadap dosa mereka, orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu. Namun walakin dzikra, namun berilah peringatan. Orang yang mengolok-olok ayatnya Allah, orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah itu, berilah peringatan. La'allahum yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Itu kalau mampu, berilah peringatan agar mereka bertakwa, mereka sadar, tidak melanjutkan, bahkan mereka istighfar, bertaubat. Diingkari, kasih peringatan, kasih nasihat. La'allahum yattaqun, agar mereka kemudian bertakwa. Kalau tetap, ya sudah, fa'arid anhum, tinggalkan itu. Masa teman begitu? Kamu enggak mau, enggak senang kami ya? Teman kok enggak setia? Aku enggak suka karena engkau melecehkan ayat Allah, engkau menghinakan ayat Allah, merendahkan ayat Allah. Semestinya orang yang beriman adalah mengimaninya, mengagungkan, memuliakan ayat-ayat Allah. Demikian. Maka perhatikan, bahkan demikian juga termasuk menghadiri majelis-majelis maksiat, majelis-majelis kefasikan. Allati yustahanu fiha bi awamirillah wa nawahi, yang dihinakan di majelis-majelis tersebut perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wa taqtahimu hududahullah allati haddaha li ibadi, dan dilanggarnya batasan-batasannya Allah, yang Allah Ta'ala telah menentukan batasan tersebut untuk hamba-hambanya agar dipegangi, justru dilanggar. Wa muntaha dan nahi anil qu'ud mahum, dan akhirnya adalah larangan untuk duduk bersama mereka. Larangan duduk bersama mereka hatta yahudu min haditsin ghairi, hingga mereka mau berbicara dengan pembicaraan yang lain. Tidak lagi menghinakan ayat-ayat Allah, berhenti dari menghinakan ayat Allah. Ayat gharal kufri, yang tidak termasuk kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Wal istihza'u biha, yang tidak termasuk kategori menghinakan, mengolok-olok, merendahkan ayat-ayat Allah. Baru silakan lanjutkan majelisnya. Tapi kalau tidak, sampai di sini saya tinggalkan majelis. Saya tidak mau. Barok kita, berlepas dirinya kita, berpaling kita dari majelis yang di situ berisi menghinakan, merendahkan, meremehkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak terkena ayat ini, yaitu innakum idam misluhum, kalau demikian engkau termasuk sama dengan mereka, sama saja engkau mengolok-olok juga. Walaupun kamu tidak mengucapkannya, tapi kamu tetap duduk-duduk di situ, tetap bermajlis di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sanwasil insyaallah lanjutan dari tafsir ayat ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.